Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini insyaallah kita akan memasuki tanggal 25 Ramadan. Sore hari ini insyaallah kita melanjutkan sisa dari tafsir surat Asyar atau Al-Insyirah ayat kelima sampai akhir ayat, yakni ayat kelima, enam, tujuh, dan kedelapan. Barakallahu fikum. Pada ayat kelima kemarin sedikit kita singgung, namun ada beberapa faedah yang perlu kita sampaikan. Barakallahu fikum. Pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga pada ayat yang keenam, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesulitan apapun yang dihadapi oleh seorang hamba, seorang muslim, pasti di situ ada jalan keluar. Ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kaidah kawaid fikhiyah, kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan, rasa berat mendatangkan kemudahan. Ketika orang berat melakukan sholat dalam keadaan berdiri dikarenakan ada udzur, semisal sakit, faqa'idan, maka kata Nabi, maka duduklah. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu duduk, fa'ala janbin, maka berbaringlah. Maka barakallahu fikum, dalam Islam yang namanya kesulitan, kesusahan, itu mendatangkan atau akan ada padanya kemudahan. Demikian pula pada seorang hamba, ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan, ya, padanya akan ada kemudahan yang mengiringinya. Para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah, menjalankan segenap perintahnya, menjauhi larangannya. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Maka takwa merupakan solusi bagi orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, atau problem dalam hidupnya. Baik dalam urusan dunia, dalam urusan rumah tangga, pekerjaan, muamalah, atau dalam urusan agama, kesulitan untuk menyerap pelajaran, kesulitan untuk beramal, maka membutuhkan takwa. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengeluhkan kepada guru beliau, Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Beliau menyatakan, "Syakautu ila Waqi' an su'i hifdzi." Aku mengeluhkan kepada guruku, Imam Waqi', tentang jeleknya hafalanku. Beliau menghafal hadis tidak masuk-masuk atau mudah lupa. Fa'arsyadani ila antarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku, memberikan saran kepadaku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata beliau, fa'lam innal ilma nurun. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah ini adalah cahaya. Wa innan nura la yu'tihi asin. Dan yang namanya cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Maka bermaksiat di antara penghalang seseorang itu sulit untuk menyerap pelajaran. Sebaliknya dengan takwa, maka barakallahu fikum, ya, ilmu-ilmu agama akan mudah diserap, mudah dicerna, apalagi diamalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang ada untuk mendatangkan kemudahan adalah takwa. Yang kedua, sebab kedua adalah kasratud du'a indar raha ma'a i'anati atau ma'a inayati syuruti qabulid du'a. Memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan longgar, memperbanyak doa kepada Allah, disertai perhatian terhadap syarat-syarat terkabulnya doa. Barakallahu fikum. Jadi yang kedua, memperbanyak doa di waktu lapang, di waktu longgar. Barakallahu fikum. Entah di waktu senang, di waktu banyak nikmat, banyak kemudahan, itu memperbanyak doa. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabiuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id falyukthirid du'a fir raha." Barang siapa yang senang supaya Allah mengabulkan doanya di saat masa-masa sukar, masa-masa susah, ya, masa-masa menderita, maka hendaknya dia memperbanyak doa di saat dia lapang. Ya, memperbanyak doa. Barakallahu fikum. Disertai juga dengan memperhatikan syarat-syarat terkabulnya doa. Yang namanya doa, barakallahu fikum, ya, ada kalanya tidak Allah kabulkan tatkala di dunia. Ya, terkadang itu dikarenakan ada penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang-penghalangnya, barakallahu fikum, adalah dia memakan makanan dari hasil yang haram, memakai pakaian yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian di antara penghalang-penghalangnya adalah ketika berdoa dia istijjal, tergesa-gesa. Ya, cepat-cepatan, tidak mentadaburi, merenungi, meresapi doanya, permintaan kepada Allah. Ya, sebagaimana ya, orang dianggap tidak beradab ketika meminta atau memohon kepada orang. Punya air gitu, ya. Mohon maaf saya tidak punya air. Bisakah saya minta airnya? Nanti insya Allah saya ganti. Itu kan beradab. Tapi kalau caranya cepat-cepatan, ada air, cepat-cepat, maka tidak beradab. Barakallahu fikum. Maka di antara syarat-syarat terkabulnya doa adalah yang pertama, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal. Yang kedua, ketika berdoa mendahulukan menyebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Al-Ghafur, ighfirli, ya At-Tawwab, tub taubati, terimalah taubatku, ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rizki, dan seterusnya dari Asmaul Husna. Barakallahu fikum. Kemudian membaca shalawat di saat berdoa. Shalawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian tidak memaksa Allah ketika berdoa. Ya Allah, saya meminta ilmu apabila memang engkau menghendaki. Apabila memang engkau menginginkan. Seperti itu jangan. Ya. Seakan-akan ada yang memaksa Allah. Barakallahu fikum. Kemudian terkait keadaan dan tempat. Barakallahu fikum. Terkait keadaan dan tempat, sebab-sebab terkabulnya doa ketika keadaan antara azan dan iqamah. Yang namanya berdoa berarti mengangkat tangan. Tidak perlu mengeraskan suara. Kemudian di saat berpuasa. Dan di saat berbuka. Serta di saat sahur. Maka itu waktu-waktu mustajab. Kemudian di saat hujan turun, ada angin kencang, di saat perang berkecamuk, maka itu di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian di antara terkabulnya doa adalah ketika dalam keadaan mazlum, terzalimi. Kemudian di saat dia melaksanakan ketaatan, ya, secara umum ketika umroh, haji, ya, mondok dan lain-lain. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi, ya, syarat-syarat terkabulnya doa. Kemudian sebab yang ketiga, sebab-sebab datangnya kemudian dari Allah. Di antaranya adalah zikrullah wa ta'arruf ilallah firroho. Selalu mengingat Allah. Ketika lapang. Ketika sehat. Kalau tadi yang kedua itu selalu banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga ini selalu ingat Allah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adkurkum, maka aku akan ingat kalian. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Ketika kita banyak ingat Allah di saat lapang, dalam segala keadaan, maka Allah akan ingat kita. Kalau sudah ingat kita, ketika kita memohon, ketika kita dalam kesulitan, insya Allah, barakallahu fikum, kemudahan akan datang. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah. Selalu ingatlah Allah di saat lapang. Maka Allah akan mengingatmu, mengenalimu di saat engkau sulit, di saat engkau susah, di saat engkau menderita. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, di saat mereka lapang, mereka berbuat kesyirikan. Di saat menderita, fisyadaid, di saat berada dalam keadaan genting, ya, ketika berlayar di tengah laut, ya, yang mana ombaknya itu sebesar gunung, belum lagi arusnya, anginnya, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, baru ingat. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah selamatkan sampai ke darat, tiba-tiba kembali melakukan kesyirikan. Maka seorang muslim selalu ingat Allah ketika dalam keadaan lapang, keadaan senang. Jangan sampai lalai. Ya, barakallahu fikum. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, ini hoak ini. Ya, tidak ada ceritanya seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian di antara dalilnya adalah surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat ke-144. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ya, tatkala beliau berputus asa meninggalkan kaumnya padahal belum ada aba-aba. Belum ada barakallahu fikum aba-aba dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah untuk meninggalkan kaumnya. Lalu meninggalkan kaumnya. Menaiki perahu, kapal, ya. Ternyata muatannya ya melebihi kadarnya. Akhirnya ketika diundi berkali-kali Nabi Yunus alaihissalam yang keluar namanya, akhirnya beliau terjun. Salah satu di antara kesepakatan adalah harus menceburkan diri ke laut supaya semua awak kapal dan barang-barangnya selamat. Ternyata disitulah Allah Subhanahu wa taala ya mengirim ikan paus. Barakallahu fikum. Kemudian menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam keadaan yang sangat lama, Nabi Yunus alaihissalam ya akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Sekiranya dia Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang bertasbih, banyak ingat Allah tatkala di perut ikan, niscaya dia akan terus terkurung di perut ikan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka barakallahu fikum, di antara sebab-sebab ya datangnya kemudian dari Allah, banyak mengingat Allah, banyak berdoa. Terus bukan kemudian datangnya kepada dukun, orang-orang tidak normal, ya. Bukan kepada mereka. Atau curhatnya kepada orang-orang ahli maksiat, ya, orang yang jauh dari Allah. Maka barakallahu fikum, mendekat kepada Allah, bertaubat, beristighfar, berdoa dan memohon. Barakallahu fikum. Kemudian di antara sebab-sebab datangnya kemudian dari Allah, yang keempat adalah as-sabar was-shalah. Sabar dan sholat. Dengan seseorang bersabar dengan banyak bentuknya. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Sabar ketika menerima takdir Allah. Kemudian sholat. Sholat lima waktu. Sholat-sholat sunnah. Dengan memperbaiki sholatnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan amalan sabar dan sholat. Barakallahu fikum. Yang mana dua amalan ini diantara sebab datangnya kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, diantara sebab-sebab datangnya kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-taubah wal istighfar. Taubat dan istighfar. Bedanya taubat dan istighfar, yang namanya taubat itu berhenti dengan bertekad tidak mengulangi lagi, menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Itu taubat. Kalau istighfar, memohon ampun. Meminta ampun kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan yang namanya taubat terbagi dua. Taubat nasuha, yakni bertobat dari seluruh dosa. Ada juga taubat muqayyadah, bertobat dari sebagian dosa saja. Dosa yang lain dia masih mikir-mikir, eman-eman misalkan. Barakallahu fikum. Maka taubat nasuha hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Taubat dan istighfar di antara amalan yang mendatangkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah surat Hud ayat ketiga. Surat Hud ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Wa yu'tikul ladhi fadlin fadlahu. Dan hendaknya kalian beristighfar, memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Maka balasannya adalah Allah akan menganugerahkan kenikmatan, kebaikan kepada kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Dan Allah akan memberi keutamaannya kepada siapa saja yang berhak mendapatkannya. Ketika seorang itu beristighfar dan bertaubat, maka dia akan dianugerahi ya sejumlah kebaikan. Di antaranya adalah dia akan mendapatkan jalan keluar. Ya, thayyibah hasanah. Hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang berkah. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara ciri-ciri kebahagiaan seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ya. Entah itu nikmat duniawiyah atau nikmat ukhrawiyah, nikmat berupa perkara-perkara dunia, harta, anak, rumah, ya, atau ukhrawiyah berupa keimanan, tambahan ilmu, amal soleh, ya, kesabaran dan seterusnya. Dan setiap orang pasti akan mendapatkan kenikmatan. Barakallahu fikum. Dan nikmat itu pernah kita bahas ada dua, nikmat yang umum dan nikmat yang khusus. Nikmat yang umum adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, muslim maupun kafirnya, mukmin maupun munafiknya. Maka barakallahu fikum itu mencakup yang halal maupun yang haram. Ada orang mencuri, ya, dapat uang, kemudian dipakai untuk makan, itu rezeki untuk dia, tapi rezeki yang umum. Barakallahu fikum. Yang namanya rezeki itu maknanya adalah pemberian. Ya, karena yang menciptakan segala sesuatu ya Allah. Tapi rezeki yang khusus adalah rezeki yang Allah berikan khusus kepada orang yang beriman. Dan yakni penghasilan yang halal. Dan juga masuk padanya ilmu, amal soleh. Barakallahu fikum. Maka yang rezeki khusus ini tidak Allah berikan kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ini disebutkan faedahnya oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah Al-Usulul Tsalatsah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Barakallahu fikum. Oleh karena yang namanya kesusahan itu diiringi dengan kemudahan, ada sebab-sebab datangnya kemudahan, maka demikian pula kehidupan seseorang bisa penuh, dipenuhi dengan kesulitan, ya, kemudian penderitaan, hal-hal yang tidak berkah. Barakallahu fikum, itu kebalikan dari yang tadi disebutkan. Dia orang yang fajir, fasik, tidak bertakwa kepada Allah, kemudian tidak mau berdoa kepada Allah, sombong, tidak mau memohon kepada Allah, kemudian tidak mau mengingat Allah, tidak mau sabar, tidak mau sholat, tidak mau tobat, tidak mau istighfar, dan seterusnya. Ya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan usrun, ya, kesulitan, kesusahan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, kita masuk pada ayat ke-7 dan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barakallahu fikum, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta, kalau engkau telah selesai dari beraktivitas, fansab, maka fokuslah. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kepada Rabbmu engkau berharap, engkau mengharap. Barakallahu fikum. Sebagian orang berdalil dengan dua ayat ini, fa idza faragta, maka apabila engkau selesai sholat, fansab, maka fokuslah zikir. Wa ila rabbika farghab, setelah itu engkau mengharap kepada Allah dengan doa. Maka setelah sholat itu ada zikir dan ada doa. Maka ini adalah barakallahu fikum, ya, dalil yang kurang tepat. Doa setelah sholat itu tidak ada tuntunannya. Yang ada adalah setelah sholat fardu, ya, maksudnya. Setelah sholat fardu hanya zikir. Kemudian membaca surat setelah zikir itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Adapun setelah sholat malam, qiyamul lail, entah itu tarawih, kemudian ditutup dengan witir, maka silahkan berdoa. Kemudian setelah sholat, barakallahu fikum, misalkan sholat di antara dua azan, ya, sholat qobliyah kemudian belum iqomah, berdoa, silahkan. Tetapi kalau berdoa setelah sholat fardu, itu tidak ada contohnya. Dan termasuk bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi kalau kemudian ada jeda, ya kita keluar rumah, keluar masjid, kemudian setelah itu berjalan, ya, setelah itu baca Al-Quran, setelah itu berdoa, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ya. Kalau dua ayat tadi dijadikan dalil, ya, setelah sholat, apabila engkau selesai sholat, fansob, ya, maka fokuslah, yakni berzikir. Wa ila rabbika farghab, kemudian kepada Rabbmu engkau berharap, yakni berdoa. Maka yang dimaksud dalam tafsir bukan demikian. Fa ila faragta fansob, maka apabila engkau telah selesai, maka engkau fokuslah. Dalam tafsir disebutkan, dari banyak tafsir, barakallahu fikum, di antara tafsir yang disebutkan adalah fa'idha farauta min umurid dunya wa ashgaliha fajidda fil ibadah. Maka apabila engkau sudah selesai menyelesaikan urusan-urusan duniamu, pekerjaan, berangkat dari rumah pukul 7, pulang pukul 4, ya, kemudian fansob, fokus ibadah, ya, yang waktunya taklim, kalau mengatasi ya berangkat taklim, ya, kemudian nanti sholat maghrib, kemudian beramah tamah dengan keluarga, baca Al-Quran, kemudian sholat isya lagi, ya, kemudian makan malam, ya, fokus ibadah. Barakallahu fikum. Fa'idha farauta min umurid dunya, apabila engkau telah selesai dari urusan-urusan dunia, wa asghaliha, dan kesibukan-kesibukannya, fansob, yakni fajidda fil ibadah, maka fokuslah beribadah. Supaya tidak dunia terus. Sementara melupakan dunia, yakni mencari ma'isyah, ini tercela. Ya, barakallahu fikum. Ya, melupakan dunia dari mencari ma'isyah, tidak mau kerja. Ya, barakallahu fikum, maka itu tercela. Dikarenakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya engkau jangan lupa bagianmu sedikit dari dunia, yakni mencari penghasilan yang halal. Barakallahu fikum. Karena kita hidup di dunia mau tidak mau kita ya barakallahu fikum berinteraksi, ya. Mencari penghasilan yang halal secukupnya. Kemudian fansob, fokuslah. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau berharap. Dalam tafsir disebutkan wa ila rabbika wahdah farghab fima indahu. Dan hendaknya kepada Rabbmu saja engkau mengharapkan apa saja yang ada di sisinya. Mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. Minta kepada Allah. Meminta surga. Minta kepada Allah. Ya, bukan kemudian mendatangi seorang yang ditokohkan, tokoh sesat, kemudian beli kaplingan, tanah di surga, membayar uang sekian, barakallahu fikum. Apabila meminta perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia yang padanya bisa menghantarkan untuk urusan akhirat, maka mintalah kepada Allah. Meminta semua yang ada di sisi Allah, termasuk padanya ilmu. Rabbi zidani ilma. Wahai Rabbku, berilah tambahan untukku ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di dalam tafsir beliau, tafsir Karimi Rahman, fa idza farauta fansab, maka apabila engkau telah selesai urusan duniamu, maka fokuslah. Ai maknanya, maksudnya adalah idza tafarrauta min ashghalika walam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu fajtahid fil ibadah wad du'a. Maka apabila engkau telah menyelesaikan kesibukanmu dan tidak ada lagi pada hatimu ya sesuatu rencana yang lain, barakallahu fikum, maka bersungguh-sungguhlah fokus beribadah dan berdoa kepada Allah. Barakallahu fikum. Yang namanya ibadah itu umum ya, sering kita singgung. Ibadah itu umum. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah sebutan untuk segala sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah, baik berupa ucapan atau amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bisa membuat Allah cinta dan ridho, itu ibadah. Barakallahu fikum. Maka ibadah itu tidak melulu sholat, zakat, haji, puasa, taklim, luas. Barakallahu fikum. Orang senyum ibadah apabila senyumnya itu ya sesuai syarat-syaratnya kepada sesama jenis, atau kalau lain jenis itu adalah mahramnya. Barakallahu fikum. Kemudian senyumnya itu diikuti dengan niatan yang baik, bukan senyum maknanya adalah meremehkan, kan ada senyum meremehkan. Ya, tapi senyum dalam rangka untuk merajut ukhuwah. Ukhuwah imaniyah. Orang makan bisa ibadah. Yang dimakan halal, sebelum makan baca doa. Makan dengan tangan kanan, kemudian adab-adab makan diantaranya tidak mencela makanan. Ini yang perlu ditanbih ini. Orang bilang makanannya raenak asin, itu dosa. Karena apa? Termasuk mencela makanan. Aja tuku ning kono, gak enak asin. Gak boleh, itu dosa. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengingatkan supaya gak beli di sana? Enak ini di sini aja, lebih mantep rasanya. Nah, gitu aja. Ya, lebih mantep. Barakallahu fikum. Karena Nabi alaihi salatu wasalam kalau beliau tidak mau makan karena tidak selera, beliau tidak komentar apapun. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Demikian pula orang tidur bisa bermakna ibadah. Ya, sebelum tidur baca doa. Dengan tidur dia meniatkan supaya nanti kuat untuk beribadah aktivitas berikutnya. Kuat untuk taklim, kuat untuk sholat malam dan seterusnya. Tapi kalau niatannya sudah niatan yang jelek, maka dia berdosa tidurnya itu. Tidur supaya nanti kuat tengah malam maling. Ketika dikejar oleh orang atau oleh massa, kuat, punya tenaga daripada enggak tidur misalnya. Kuat supaya nanti melekan lihat orkes, lihat perkara-perkara yang haram. Ini sudah bukan bernilai ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu umum. Ya, segala sesuatu, perkataan, perbuatan yang nampak maupun tersembunyi yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, itu ibadah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian wa ila rabbika farghab. disebutkan oleh beliau, a'zamur raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika wa la takun mimman idza faragu wa tafarragu la'ibu wa a'radu an rabbihim wa an dzikrihi. Di antara harapan yang paling besar supaya terkabulnya doamu dan diterima ibadahmu ketika ya engkau sudah menyelesaikan urusan-urusanmu, engkau tidak kemudian lalai bermain-main, lupa berpaling dari Allah ya, dan lupa tidak mengingat Allah. Barakallahu fikum. Jadi di antara barakallahu fikum penghalang doa adalah doanya orang yang lalai. Dia berdoa tapi pikirannya kemana-mana, tidak fokus. Harapan supaya dikabulkan doanya itu tidak ada. Kenapa demikian? Dikarenakan keseharian dia itu sering lalai, ya, sering bermain-main. Barakallahu fikum. Fatakuna minal khosirin, sehingga menyebabkan engkau menjadi orang yang merugi. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa idza farauta minash shalah akmaltaha fansab fid du'a wa ila rabbika farghab fi su'ali matalibik. Maka apabila engkau selesai dari sholat dan menyempurnakannya, maka fokuslah ketika berdoa, ketika doa dalam rukuk, dalam sujud, atau doa sebelum barakallahu fikum salam, setelah tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian sholawat Ibrahimiyah, kemudian memohon perlindungan dari empat perkara, kemudian membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian memperbanyak doa. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh memakai bahasa selain Arab, dan yang afdol adalah doa-doa yang disebutkan dalam hadis. Doa memohon, meminta ilmu, pelunasan hutang, kemudian barakallahu fikum kebahagiaan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya. Oleh karena itu sebagian imam kok tasyahudnya lama, enggak salam-salam. Itu dikarenakan barakallahu fikum ya, setelah tasyahud ya, kemudian shalawat Ibrahimiyah, shalawat Nabi, kemudian berlindung dari empat perkara, kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, kemudian membaca doa. Barakallahu fikum. Yang paling rajih dari pendapat yang ada memang ketika itu, atau ketika rukuk dan sujud. Ya, para ulama menyebutkan boleh khusus doa. Ya, memakai selain bahasa Arab boleh. Walaupun dalam sholat. Barakallahu fikum. Beda dengan berbicara. Berbicara, ya, walaupun pakai bahasa Arab, ketika sholat membatalkan sholat. Ya. Dia sholat, ada anaknya ribut, uskut, diem. Pakai bahasa Arab, uskut, diem. Sedang sholat, batal sholatnya. Tapi kalau berdoa kepada Allah di dalam sholat, disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Syarah Al-Bukhari, ya, Fathul Bari, boleh. Tapi yang afdol adalah berdoa dengan barakallahu fikum maksur, sesuatu yang ada asarnya. Ya, yakni doa-doa yang berasal dari hadis atau doa yang ada dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kalau doa dalam Al-Qur'an itu bukan berarti membaca Al-Qur'an. Tetapi doa yang diambil yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan disebut membaca Al-Qur'an di luar ketika berdiri. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa. Thayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada pertemuan kita kali ini, ya, inti dari pertemuan sore hari ini adalah bahwasanya di setiap kesulitan, ya, kesukaran, kesusahan yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala mengiringinya dengan kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya supaya ketika selesai dari urusan dunia, hendaknya fokus ibadah, kemudian banyak-banyak berdoa. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu, kepada Rabbmu lah, hanya kepada Allah lah saja engkau berharap. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tempat meminta, tempat bergantung seluruh makhluk. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantungnya segala makhluk. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah, barakallahu fikum.